apa namanya, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal melihat beberapa pertanyaan yang diajukan terkait dengan ahkamul janaiz, ya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya, dari pertanyaan-pertanyaan antum. Baik, mungkin kita baca secara absak, ya, tidak sempat kita urutkan dari masalah memandikan jenazah dan seterusnya. Di antara pertanyaan yang masuk, ya, bolehkah, ya, mengganti daun bidara dengan sabun ketika memandikan jenazah, karena tidak setiap daerah ada tanaman tersebut. Nah, ini pertanyaan mungkin sudah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Mbas kemarin dalam apa? Risalah. Tetapi kita bacakan kembali mimbab ziyadatu tawdih untuk menambah penjelasan. Baik, ini pertanyaannya. Bolehkah mengganti daun bidara dengan sabun ketika memandikan jenazah? Karena tidak setiap daerah ada tanaman tersebut. Jawabannya, nah, boleh. Ya. Boleh mengganti, ya, nah, bidara dengan yang lainnya. Jika memang tidak ada bidara. Ya. Jika ada, maka kita berusaha untuk muwafaqatus sunnah. Ya. Baik, menyesuai sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Fafiha barakah. Di dalamnya ada barakah. Ada hikmah azimah yang sebagainya mungkin kita ketahui. Dan banyak dari hikmah-hikmah syariat yang kita masih belum apa mengetahui. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, memiliki pengaruh yang besar pada jiwa seseorang, pada keluarga, pada masyarakat. Sehingga ketika ada daun bidara, ya, gunakanlah daun bidara. Tapi kalau tidak ada, ya, boleh menggunakan yang lain seperti sabun dan yang semisalnya. Baik, kemarin dalam penjelasan kita sebutkan, ya, terkait dengan penggunaan apa? Daun bidara ketika mencuci apa? Kepala. Yaitu digunakan apanya? Ya. Baik, busanya. Baik. Ketika saya turun ada pertanyaan, Ustaz, apakah hanya untuk kepala saja mencuci jenazah dengan daun bidara? Baik, belum sempat kita jelaskan. Ini semua cucian dengan menggunakan apa? Air wasidr. Ya. Semua cucian dengan menggunakan air wasidr. In tayassara dzalik. Jika memungkinkan. Nah. Baik. Wabillahi taufik. Walaupun air itu tercampur dengan apa? Dengan tumbukan apa? Daun bidara. Nah, terkait dengan badan, ya, mudah untuk dia apa? Dibersihkan. Adapun terkait dengan kepala, ba'dul fuqaha, fuqaha mengatakan, ya, yang dipakai adalah apa? Rohwahnya, nah, busanya. Nah. Dan tidak harus keluar busa. Terkadang di kopi-kopi juga tidak keluar apa? Busanya. Tapi sudah bercampur dengan sidr, ya. Maka ini sudah mencapai maksud. Ya. Sudah mencapai maksud. Ya, digunakan untuk mencuci kepalanya. Ya. Kenapa sidernya atau mana, apa namanya, busanya atau air yang tidak ada res-resannya itu, ya, ya, daun yang tertumbuh agar apa namanya, ya, tidak susah untuk membersihkan, ya, rambut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua cucian dengan apa? Ma'in wa sidrin. Naam. Apabila menggunakan sabun, ya, sampo, ya, tidak mengapa, wallahu a'lam, ketika tidak ada apa namanya daun bidara. Baik. Sebenarnya ada fatwa di sini Syekh Abdul Aziz Mbas rahimahullah. Kata Syekh Abdul Aziz Mbas dalam majmu' fatwa Syekh Abdul Aziz Mbas juz yang ke 11 halaman 111. Juz 13 halaman 111. Syekh Abdul Aziz Mbas mengatakan, ya, fa tughassilul mayyit bil ma'i was-sidr fi jami'il ghasalat. Mandikanlah mayit dengan air dan sidr. Dengan air dan apa? Bidara. Fi jami'il ghasalat. Dalam semua cucian. Ya. Wa tabda'u bima yaminihi wa mawadi'il wudu' minhu. Dimulai dari yang sebelah kanannya dan anggota-anggota apa? Wudu'. Ma'al inayah bi'izalatil awsar. Bukan hanya sekedar mengguyurkan saja. Tetapi juga ada perhatian untuk membersihkan kotoran-kotoran. Ya. Nah, apakah itu bekas-bekas apa namanya? Tensoplas, karena dia banyak apa namanya? dipasang infus atau kotoran-kotoran yang lain, tanah yang ada padanya, ya, sambil digosok dengan cara yang sangat yang lembut, ya. Dan ketika menggunakan apa namanya kain waslat, ya, taib, ini akan tentunya akan lebih apa namanya bersih, dan memang seharusnya demikian, taib. Nah, wabillahi taufiq. Jadi ma'a al-inayah bi izalatil awsakh al-mutarakimah wa ghairiha fi jami'il ghasalat. Jadi dalam semua cucian bukan hanya sekedar mengguyur, tapi juga apa? Ya, menggosoknya dengan lembut. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Berapa kali cucian? Dikatakan 3 kali, 5 kali atau berapa? 7 kali. Lebih dari itu boleh, sebagaimana dalam hadis apa? Ummu Athiyah. Au aktsar min dzalika in ra'aytunna dzalik. Atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Qala Syekh Abdul Aziz, walau zada ala sab'in, walaupun lebih dari 7 lil hadithil madhkur, ya, baik, wala hajata ila sabuni wa shampu wa ghairihima, dan tidak perlu dengan sabun, tidak perlu juga dengan sampo dan yang lainnya, illa kecuali idza lam yakfi sidru fi izalatil awsakh, jika tidak cukup sidr itu untuk membersihkan apa, kotoran, ya. Fala ba'sa bisti'mali sabuni was sampo baghariha. Tidak mengapa menggunakan apa? Sabun, sampo dan yang lain. Namun sidernya sedikit yang dimiliki, ya. Dan tidak cukup untuk membersihkan. Maka tidak mengapa ada sider juga digunakan apa? Sabun dan sampo. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah. Dan yang terakhir adalah dengan kapur. Waj'al hunna aw waj'al fi akhiriha kafuran. Syai' min kafur. Baik, ini pertanyaan yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Baik, ini juga sudah kita terangkan tapi mimbabi ziyadati taudih. Apakah jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki harus 3 lapis dan wanita harus 5 lapis? Apa jawabannya? Tidak harus. Al-wajib, yang wajib berapa? 1 lembar. Al-wajib adalah satu kain. Nah, sudah disebutkan oleh Syekh rahimahullah di dalam matan. Yang wajib adalah satu lembar, tetapi disyarat dengan syarat apa? Syatr. Ya, dengan syarat ya menutup apa namanya aurat, menutup aurat. Demikian nas yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Demikian diterangkan oleh para ulama. Ya. Wal wajibu fi haqqil jami' thawbun wahidun yasturu jami'al mayyit. Nah, demikian. Yang wajib untuk semua jenis jenazah adalah satu lembar kain kafan, ya, yang menutupi semua bagian jenazah. Baik. Bagaimana hukum menyambung kain kafan ketika mengkafani jenazah yang postur badannya gemuk? Ya, bagaimana hukum menyambung kain kafan? Baik. Jika postur badannya gemuk atau panjang, ya, kan hanya tidak hanya gemuk, tapi juga apa namanya mungkin panjang. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Sementara kain kafan yang ada, ya, apa namanya terbatas. Ya. Baik. Apabila memang ada hajat yang demikian, ya, baik, maka tidak mengapa menyambungnya, ya. Menyambungnya. Ya. Baik. Yang dimaksud menyambung apakah dengan dijahit atau tidak dijahit, sama saja. Ya. Dalilnya adalah ya, kisah Mus'ab ibnu Umair. Kisah Mus'ab ibnu Umair wal ilmu indallah. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengkafani siapa? Mus'ab bin Umair. Digunakan kain kafan yang ternyata tidak cukup. Ya. Kain kafan yang ternyata tidak cukup. Ya. Nah, kalau digunakan untuk menutup bagian kepalanya, terbuka kakinya. Digunakan menutup kakinya, terbuka kepalanya. Maka Nabi memerintahkan untuk menutup bagian atasnya, kemudian bagian yang bawah, kaki masih terbuka, karena terbuka ditutup dengan menggunakan apa? Lam idkhir, daun. Ya. Nah, artinya kalau ada kain yang lain, ya, bukan daun apa? Idkhir. Boleh atau tidak digunakan untuk menutupi bagian apa? kaki. Soal jawab, jawabannya boleh. Maka dari sini diperbolehkan. Wallahu a'lam wal ilmu indallah. Nah, terkait masalah menggunting kuku, baik, dan juga apa namanya mencukur dan merapikan kumis, apakah harus? Jawabannya tidak harus. Ya, tapi seandainya dipotong kukunya dan dirapikan kumisnya, maka ini sesuatu yang baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, untuk janin yang usia 7-9 bulan, qaddarallahu wa masya'a fa'al, meninggal dunia, apakah juga dimandikan sebagaimana mestinya? Karena sudah berbentuk manusia secara sempurna. Baik. 7 bulan sampai 9 bulan ini sudah nafhur ruh. Sudah ditiupkan apa? Roh padanya. Sudah ditiupkan roh. Nah. Gimana biar enggak lerang gimana? Ketika janin yang keluar, ya, taib, itu sudah ditiupkan padanya roh, yaitu umur 4 apa? Bulan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, sesungguhnya manusia itu dikumpulkan dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk apa? Nutfah. Tsumma yakunu ya mudghatan mithla dzalik, alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah itu menjadi sekumpal daging selama itu pula 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian setelah itu menjadi sekumpal daging 40 hari, yakni 4 apa? Bulan, 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus padanya malaikat. Fayun fakhu fihi ruha, ditiupkan padanya ruh. Nah, maka dari hadis ini ya diambil sebuah faedah bahwasanya ya janin itu ya menjadi seorang anak, ditiupkan padanya ruh sempurna ketika berumur thayyib 4 bulan. Dan yang ditanyakan adalah 7 sampai 9 bulan. Maka dia adalah ya berhukum seperti ya manusia yang memiliki syariat untuk dimandikan, kemudian dia apa? Dikafani, yusalli alaihi, dan disolati. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan juga terkait dengan aqiqah, kalau ada yang bertanya bagaimana aqiqah, apakah diaqiqahi? Naam, diaqiqahi. Naam. Atau seorang baru punya anak kemudian meninggal di hari yang kedua, baik, belum sampai hari keberapa? Ketujuh. Apakah juga disyaratkan aqiqah? Iya, disyaratkan aqiqah. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan semua yang dilahirkan itu marhunun, ya, tergadaikan dengan apa? Akikahnya. Nabi tidak mengatakan semua yang lahir kemudian hidup sampai sekian, kan tidak. Nah, itu anak antum. Ya. Antum punya anak berapa? Saya tidak punya anak. 10 kali lahiran meninggal semua. Nah, alhamdulillah antum punya 10 berarti. Ya. Hanya saja sekarang memang lahir yang tidak ada. Tapi sekali lagi, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan atas seorang hamba adalah kebaikan bagi kita. Ya. Baik, jangan sampai seorang memiliki su'udzan billahi azza wa jalla, persangkaan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, terkait dengan orang yang sakit adalah berhusnudzan kepada Allah. Ya. Baik, sampai dalam sebuah hadis dikatakan, rawahu Muslim, la yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinul dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah azza wa jalla. Nah, ini pertanyaan terkait dengan janin. Bagaimana jika kondisi jenazah agak parah, isi perut terburai atau tangan lepas atau semisalnya, Perlukah kita memandikan jika dari pihak keluarga meminta secara syar'i? Jika memang masih memungkinkan untuk dimandikan, dimandikan ya, semampunya. Ya. Jika memang tidak memungkinkan, maka ditayamumkan. Ya. Cukup apa? Tayamum. Baik. Itu yang menjadi patokan. Memungkinkan atau tidak. Ya. Termasuk yang ditanyakan ini, insya Allah masih memungkinkan. Ya. Baik. Kondisinya agak parah. Ya. Tangannya lepas. Baik. Disusi juga itu tangan. Ya. Yang lainnya juga dia apa? Dimandikan semampunya. Ya. Wabillahi taufik. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah terkait dengan jenazah yang meninggal karena hadis, karena kecelakaan. Baik. Sehingga jasadnya rusak. Wa rubbama taqatta'a ba'du ajza'ih. Bahkan mungkin terpotong sebagian apa? Anggotanya, tangannya, kakinya. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dan afiyah. Baik, pertanyaan ini diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pada Majmu' Fatawa halaman 123 juz yang ke-13. Kata Syekh Abdul Aziz, beliau mengatakan, yajibu taghsiluhu. Jadi pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan oleh ya penanya di sini. Yajibu taghsiluhu, wajib memandikannya. Kama yughassal ghairuhu. Sebagaimana yang lain yang meninggal bukan karena kecelakaan dimandikan. Kapan itu? Idza amkana dzalika. Jika memungkinkan untuk dimandikan. Fa illam yumkin, seandainya tidak mungkin, ya. Seandainya tidak mungkin, ya. Baik. Remuk, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau disiram malah kemudian tambah apa namanya? Terpisah-pisah bagian tubuhnya, ya. Jadi lam yumkin, jika tidak mungkin, fa innahu yuyammam. Maka ditayamumkan. Lianna tayammuma, karena tayammum itu kata Syekh yaqumu maqama taghsil bil ma. Kedudukannya seperti memandikan jenazah dengan air. Indal ajzi an dzalika, dalam keadaan tidak mampu untuk memandikan. Wallahu waliyyu tawfiq. Ini jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaih. Maka demikian pula dengan jenazah-jenazah yang lain, intinya amkan zalik atau tidak, mungkin atau tidak, ya, seperti terbakar, ya. Terbakar kondisinya bermacam-macam. Ya. Nah, ada terbakar yang kalau disiram air kemudian terlepas apa, ya, bagian-bagian tubuhnya, dagingnya kemudian terlepas. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan berikutnya, apabila dalam proses pemandian jenazah diketahui ada kotoran jenazah yang keluar, apakah itu dianggap batal dan harus diulang dari awal lagi? Nah, keluarnya kotoran sebagaimana antum ketahui, ya, itu ada 3 kondisi. Keluar sebelum dimandikan. Keluar di tengah-tengah apa? Dimandikan. Atau sesudah selesai apa? Dimandikan. Kan demikian. Nah, yang pertama keluar sebelum dimandikan. Sebagaimana kemarin, ya, yang pertama kita lakukan adalah sebelum diistinja dan seterusnya adalah posisi jenazah kita apa namanya, kita posisikan seperti duduk sambil kita tekan apa namanya perutnya. Ya. Hatta yakhruj ma fi batni, agar keluar yang di perutnya. Ya, minal baul wal ghaid, yaitu kencing atau air besar. Nah, ini keluarnya kapan? Sebelum dimandikan. Makanya tidak ada iskal, tidak ada iskal, tidak ada pertanyaan di sini, ya, karena sudah diistinjakan dan setelah itu diwudukkan. Baik, kemudian ketika kita sudah mulai mewudukkan, setelah itu kita mulai apa namanya mengguyur, ya, memandikan. Setiap kali kita apa namanya sampai di perut, sembari kita apa? Tekankan demikian ya kemarin. Nah, ya. Jadi ketika kita sambil mengguyur, ya, sampai di perut sambil tekan. Ya. Barangkali masih ada yang apa? Keluar. Kalau keluar, ikut diguyur. Ya. Kalau keluarnya di tengah-tengah ini, di pemandian yang pertama, pemandian yang kedua, kemudian setelah itu berhenti. Pemandian yang ketiga, keempat, kelima, tidak lagi apa? Keluar. Maka insya Allah tidak diwudukan kembali. Ya. Nah, adapun seandainya setelah selesai dimandikan, keluar ada ya, kotoran sudah diistinjakan, atau mungkin terus keluar akhirnya ya baik. Ketika tetap terus keluar, maka diupayakan agar ditutup ya, ya dengan apa, kain atau dengan apa ya, tanah ya, seperti disebutkan kemarin, atau dengan wasail atib al haditsah, dengan media-media kedokteran yang modern ya. Wabillahi taufiq ya. Nah, setelah itu ya diwudukkan kembali sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaih dalam sifat memandikan jenazah. Nah, apa kata beliau kemarin? Nah, fa in kharaja minhu syai'un ghasalahu wa sadda al-mahal biqutnin aw nahwihi, fa in lam yastamsik fa bi tinin har aw bi wasail at-tib al-haditsah kallazik wa nahwihi. Kapan ini? Di akhir apa? Sesudah memandikan. Ya. Jika sudah dimandikan, keluar apa? Nah, wallahu a'lam bishawab. Diupayakan untuk ditutup. Wa yu'idu wudu'ahu. Nah. Wa bila itafiq. Diulangi wudunya. Wal ilmu indallah. Ilmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan maksud dari memandikan jenazah harus jumlah ganjil. Dari hadis Ummu Athiyah yang memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada pertanyaan yang lain serupa, ya. Apakah yang dimaksud dengan ganjil adalah jumlah apa namanya? Ya. Kucuran ini apa namanya? Gayung. Ya. Nah, ini sudah 3 kali ya, gayung. Atau bagaimana? Ya. Wallahu a'lam, tentunya yang dimaksud adalah cucian sempurna. Dari atas sampai bawahnya dihitung apa? Satu. Sekali apa? Suksian. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Mungkin satu gayung baru cukup untuk bagian apa? Ya, pundaknya saja. Nah, ya. Karena ada kotoran di situ. Nah, ya. Ini belum bisa sampai apa namanya? Sampai kaki. Ya, ini semuanya. Dari bagian depan ini sampai kaki. Ya, kemudian juga bagian belakang ini sampai kaki. Dihitung apa? Sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila di masyarakat ada jenazah yang ditemukan membusuk, perlukah dimandikan atau ditayamumkan? Tadi, nah, ya, jawabannya sama. Nah, seandainya memang apa namanya, ya, memungkinkan. Nah, memungkinkan dimandikan, dimandikan. Jika tidak memungkinkan, maka ditayamumkan. Ya. Di bagian mana saja posisi tali pengikat kafan jenazah? Ya. Tapi tadi sudah kita sebutkan. Kalau cukup dua, ya dua. Di mana dua itu? Ya otomatis di atas apa? Kepala dan di apa, kaki, karena dengan itu akan terjaga jenazah, dan ini tergambar kalau kainnya apa, ya, luas sehingga memang kuat. Baik, demikian kata Syekh Abdul Aziz Bas di dalam fatwa beliau terkait dengan kain, dengan apa, jumlah tali adalah 2 atau 3 ya. Al-muhim intinya adalah bagaimana tidak apa, lepas atau lebih dari itu jika memang dibutuhkan. Jadi tidak harus kemudian jumlahnya berapa, 7. Kalau tidak 7 berarti tidak sah mengkafaninya. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Bagaimana posisi tangan ketika mayit dikafani? Nah. Baik. Saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Ya. Wabillahi taufiq. Nah. Bertanya kepada beliau terkait dengan masalah ini, ya, dan beliau menjawab, ya, dengan jawaban bahwasanya apa yang biasa dilakukan oleh sebagian manusia, yadau yadahu ala sadrihi, meletakkan tangannya di mana, di dada, beliau mengatakan la a'lamu lahu asl, saya tidak tahu ada asal dalam masalah ini, ya, yang seperti itu. Tetapi, ya. Baik, mas kalimat beliau. Tetapi tangan itu diletakkan pada posisi adi, posisi tabiat yang biasa, itu apa namanya, seperti mursal. Ya. Baik, mursalan. Ya. Dihimpitkan tangan pada apa? Sisi tubuhnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pula diantara hikmah ketika disegerakan apa? Ya, untuk kita mengurusi jenazah dan sudah selesai dikafani, selesai sudah. tidak terjadi apa? Khilaf, tidak terjadi keributan. Namun seandainya sudah ada yang mengkafani dengan cara yang seperti itu ya, ya jangan kemudian menjadi apa? Ya, sebab ya perdebatan ya, keributan di tengah apa? Masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun dalam bab ini ya, maka tangan diletakkan seperti kondisi biasa. Nah, beliau mengatakan nas kalimat beliau la na'lamu syai'an yadullu ala anna yadayhi tuda'u ala sadri. Saya tidak tahu ya, dalil satupun yadul yang menunjukkan ala anna yadayhi bahwasanya kedua tangannya tuda'u ala sadri, diletakkan pada dadanya. Wa innama takunu ala wad'iha at-tabi'i. Tetapi kedua tangan itu berada pada posisi tabiat. Tabi'i. Fatudha'u bi jambaihi mumtaddatain. Jadi diletakkan pada sisi kanan kirinya. Wa kullu wahidah lasiqah bi jambihi. Masing-masingnya menempel pada sisi apa namanya? Kanan dan kirinya. Sehingga ketika seorang baru meninggal, segera posisikan seperti itu. Kalau sudah diposisikan seperti ini, susah untuk dia, Pak. Ya. Terkadang sebagian jenazah. Nah, ya. Wallahu a'lam. Apakah disolati seorang yang mengaku Muslim tapi tidak sholat? Nah. Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, dan juga masyayikh dakwah di Mamlakah Arabiyah, ya. Orang yang seperti ini tidak melakukan sholat, ya, la yusalla alaih, la yughassal, wa la yukaffan, wa la yusalla alaih, wa yurma, wa la yukbar, fi maqabiril muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang tidak sholat, maka tidak disolati. Dan tidak dikuburkan di maqabir al-muslimin. Nah, jelas ini kabairi dhunub. Yani orang yang berpendapat tidak kafir pun min kabairi dzunub. Ini termasuk dosa yang sangat apa? Besar. Ya. Baik. Namun sekali lagi antum ketahui dalam masalahnya ada khilaf dengan para ulama. Ya, seandainya di tengah masyarakat ada yang menyolati, yakfi. Ya, cukup. Ya, apalagi antum misalnya seorang imam, seorang yang dipandang. Ya. Maka tidak menyolatinya adalah maslahat. Ya. Terlepas dari hukum apakah ya dia dihukumi kafir atau tidak. Wallahu a'lam. Ana pernah mendapati di satu kampung sebelum jenazah dimandikan, jenazah ditayamumkan, bukan diwudukkan. Apa hal yang seperti ini benar? Ya tidak. Nah, ya, ya diwudukkan, bukan ditayamumkan. Tayamum kemudian dimandikan. Ya, tidak. Nah. Apa hukum melepas tali ikatan kafan saat jenazah dimakamkan? Naam, tadi ya, dikatakan oleh beliau dilepas sebagaimana dilakukan oleh salaf. Namun jika tidak dilepas juga tidak kemudian ada ya terjadi apa yang diyakini oleh manusia. Oh, ini pertanyaan menempelkan hidung jenazah. Tidak, tidak ditempelkannya, tidak dibuka. La yusaf. Tidak dibuka apa wajahnya. Apa hukum khutbah atau ceramah pasca penguburan selesai? Nah, baik. Yang apa namanya ada pada sunnah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika disiapkan apa? Lahat. Nah, baik. Dan itu pun juga tidak dilakukan terus menerus. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sudah dijawab kemarin. Apakah domir laki-laki perempuan dalam doa-doa untuk jenazah dianggap sama saja? Nah, kalau kita tahu jenazahnya, ya, baik, kita mengganti domir. Ya, baik. Jika kita tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan dan itu satu, ya kita mengatakan Allahumma fir lahu labas. Jika mereka banyak tidak tahu laki-laki perempuan, ya Allahumma fir lahu warhamhum. Ya, wallahu a'lam. Di tempat takziah disediakan air kemasan dan permen, bolehkah memakannya? Kalau antum haus lah, bas untuk antum apa? Minum, ya kan? Baik. Antum hajat silakan diminum, tidak mengapa. Bahkan juga ditanyakan Syekh Abdul Aziz Bas rahimahullah namanya. Terkait dengan orang yang sedang menggali apa? Kuburan. Panas, har. Baik. Ada yang mendatangkan air minum, boleh atau tidak namanya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dia mengatakan tidak mengapa untuk itu. Ya. Ya. Orang menggali, apalagi jenis tanahnya apa namanya, ya. Panas dan seterusnya, nah. Butuh untuk minum. Nah. Wallahu a'lam. Terkait memandikan dan mengkafani mayit, apakah ada larangan dari Nabi untuk wanita haid? Dan orang yang junub untuk memandikan dan mengkafani mayit. Karena sering kita lihat di masyarakat orang yang junub dan wanita yang haid tidak mau untuk memandikan dan mengkafani mayit. Jazakumullah khairan. Wa anta jazakumullah khairan. Tidak ada larangan. Boleh bagi orang yang haid atau orang yang junub, ya, untuk memandikan apa? Jenazah. Nah, untuk memandikan jenazah. Baik. Adapun terkait dengan menurunkan jenazah ke liang lahat, ya, Nabi alaihi salatu wasalam pernah beliau mengatakan, bertanya kepada para sahabat ketika itu, adakah di antara kalian yang lam yuqarif ahlahu al-lailah, apakah ada di antara kalian yang tidak mengumpuli istrinya tadi malam, ya. Yang tidak itu yang menurunkan jenazah kemana, ya. Baik, ke dalam liang lahat. Adapun masalah memandikan, ya, tidak masalah, yang memandikan adalah wanita yang haid atau wanita yang junub dan seterusnya. Tolong diulangi lagi tentang posisi mayit, kepala di utara atau di selatan. Tergantung di posisi mana Anda berada negaranya, ya kan? Ya, mungkin tadi ya agak samar-samar penjelasan saya. Ya. Karena kita di negara ini, di negara Indonesia, kiblatnya di mana? Barat. Maka liang lahatnya di mana? Di barat. Ya. Dan posisi mayit dihadapkan ke apa namanya? Ke barat. Ya. Dan posisi yang benar adalah tidur di atas sisi yang sebelah kanan, sebagaimana disunnahkan kita tidur seperti itu. Hadza huwa al-masyru'. Ini yang disyariatkan. Jadi mujurnya mujur ngalor. Kepalanya di atas utara, kakinya di arah apa? Selatan. Begitu ya. Ya. Cuman saya tambahi tadi masalah kasus. Kasus. Ya, ini bukan permasalahan yang afdol atau yang seharusnya demikian. Kasusnya karena lupa, karena jahil, karena tergesa-gesa waktu malam dan seterusnya misalnya, kemudian betul dia arahnya menghadap kiblat karena memang dibuat lahat ya Pak, kiblat. Lupa arah selatan luar utara, sudah hadap kiblat betul, tetapi posisi apa namanya? Ya, yang digunakan sebagai tumpuan adalah posisi apa? Tuh sebelah kiri. Sehingga mujurnya mujur ngidul, tapi arahnya betul arah apa? Kiblat. Pagi harinya kemambungi sekuali, nah ya, ya. Ribut sudah, gimana nih, diketuk atau gimana, dibuka lagi kita pindah, nah, ya. Nah, ini yang saya maksud, ya. Ya. Sudah terjadi sudah, nah, ya. Sudah menghadap kiblat, ya. Tidak perlu kemudian dia apa, digali kembali, nah, ya. Kalau terjadi sesuatu ada hal-hal yang apa namanya, ya, taib yang mungkin tidak sedap untuk dipandang, ya. Nah, ini fitnah yang terjadi, nah. Yang terjadi adalah apa, fitnah, nah. Wallahu a'lam. Ini banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya pisahkan dulu, ikhwan. Bagaimana jika ada orang yang meninggal jauh dari tempat tinggal atau asal, gimana menguburnya? Ya, dikuburkan di tempat dia meninggal, hadza huwal afdal. Ini yang seharusnya agar tidak apa namanya? Tidak ada takhir. Namun seandainya memang apa namanya? Ada masalih yang memang mengharuskan untuk apa namanya? Ya. Untuk dibawa ke tempat asalnya dan bukan sesuatu yang masyaqqah, ya, maka ya tidak mengapa, wallahu a'lam. Ya. Ya. Baik. Bolehkah kita memadatkan tanah di atas kubur setelah jenazah dimasukkan ke dalam kubur? Nah, dipadatkan, ya. Baik. Dipadatkan. Afwan Ustaz, dalam pembahasan kemarin jenazah, ya namun ketika kita membahas jenazah kemarin, kita diperintahkan untuk menutup aurat sang mayit selama proses pemandian sampai selesai dikafani. Dan kita juga diperintahkan untuk menekan perut sang mayit dengan lembut. Apabila ada sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul, maka kita pun diperintahkan untuk yakni membersihkan kubul dan dubur mayit. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa beristinja, yakni mengistinjakan mayit dengan tanpa membuka auratnya? Ya. Bisa atau tidak? Ya. Jadi pertanyaan ini, ya, seakan-akan, ya kalau kita harus mengistinjakan mayit, artinya harus melihat apa? Aurat. Nah, ya tidak. Nah, bisa dilakukan. Ya. Nah, bisa dilakukan tanpa melihat apa? Aurat. Ya. Tanpa melihat aurat. Nah, ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita menggunakan selang, ya, taib ada yang bantu atau mungkin sendiri pun juga bisa. Satu untuk masukkan tangan, masukkan selang, ya, kemudian digunakan tangan kiri untuk apa? Ya, taib. Kalau memang harus tersingkap ke atas, kita bisa memalingkan, kan demikian. Tidak harus dengan dia apa? Dilihat. Nah, artinya tetap upaya untuk menutup apa namanya aurah itu dilakukan, ya, dengan menggunakan kain tadi yang tebal, yang cukup, ya. Wallahu a'lam. Bisa dilakukan, ya. Dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mana yang lebih afdol, meletakkan jenazah di masjid atau di rumah untuk disolati? Allahu a'lamu bis-shawab. Nah, al-ilmu indallah. Ya. Yang jelas di masjid boleh, di rumah juga apa? Boleh. Nah, dan ada sisi lain, wallahu a'lam, terkadang seorang lebih mengutamakan di masjid. Ya. Likasrati al-musalli. Karena banyaknya orang-orang yang apa? Salat. Ya. Terlebih Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau disolati di rumah dengan disolati di Masjidil Haram, kira-kira mana yang lebih banyak nyolati? Nah, tidak perlu ditanyakan, ya. Kalau di rumah paling 20 orang, 40 orang. Kalau di Masjidil Haram 1000, 2000, 3000. Ya. Di musim haji tidak tahu jutaan sudah. Nah, yang menyolati. Ya. Nah, baik. Tentu yang seperti itu perkara yang apa namanya diharapkan. Ya. Dan ada keutamaan, ya, khusus ketika yang menyolati itu apa banyak dan disyaratkan untuk itu. Nah, baik. Sepertinya ada fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah terkait dengan mendatangkan ke masjid dengan maksud tadi. Baik. Coba kita meroja sebentar. Ada pertanyaan, nasnya bahkan sama dengan yang ditanyakan. Baik, saya bacakan saja fatwa beliau. Ayyuhuma afdal? As-shalah 'alal mayyit fil masjid am fil musalla? Manakah yang afdal? Menyolati mayit di masjid atau di musalla? Ya. Ya. Musalla di sini tentunya bukan masjid, ya. Kata beliau, fil musalla afdal idza tayassar. Di musalla, ya, yang bukan di masjid, itu afdal jika tayassar. Ya. Nah, di tempat yang terbuka. Wassalah fil masjid jaizatun. Dan salat di masjid jaizah, boleh. Kama sallan nabiyyu alaihi salatu wassalam ala ibnai bayda fil masjid. Kama wadhalika muslim fi sahihihi. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyolati dua putra bayda fil masjid. Kama wadhalika muslim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Jadi di masjid boleh, terlebih jika memang maksudnya adalah tadi, ya, untuk banyaknya mada, banyaknya orang yang menyolatinya. Wal ilmu indallah. Ya. Baik. Bolehkah mengumumkan kematian di masjid? Baik, apa yang dimaksud dengan mengumumkan kematian di masjid ini? Jika yang dimaksud adalah sesudah sholat subuh misalnya, ya, imam berbalik, baik, saudara kita meninggal, ya, tetangga masjid kita ini, baik, ya, tajila mada, butuh untuk kita berta'awun, untuk memandikan, tafaddalu, nah, yang seperti ini boleh. Ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, kalau saya tidak salah, perlu dimurojaah, beliau menyampaikan kematian Najasyi di mana? Di masjid. Ini coba dilihat lagi. Nah, coba dilihat lagi. Nah, ya. Nah, dan yang seperti ini tidak mengapa. Ini kan juga mengumumkan di masjid. Ya atau tidak? Tetapi jika yang dimaksud adalah ya, taib di manabir, ya, di apa namanya apa menara-menara, manair namanya, maka yang seperti ini dikhawatirkan termasuk na'yul jahiliyah. Wallahu a'lam. Nah, adapun mengumumkan di masjid, memberitahukan kematian seseorang di masjid seperti tadi sifatnya, maka yang seperti ini tidak mengapa, wallahu a'lam, dan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yurja. Baik. Padahal saya tidak membawa sifat salat Nabi di sini. Sepertinya disebutkan di situ. Baik, ini pertanyaan ya, barangkali tadi sudah mendengar atau belum. Bila kita telat datang, mayit sudah dikubur, bolehkah sholat jenazah di kuburan? Boleh. Berapa batas waktu bolehnya? Misal telat 3 hari setelah dikubur, nah boleh 3 hari, masih utuh jenazah. Nah, dan yang paling banyak dari riwayat yang datang kata Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah 1 apa? Bulan. Nah, apakah disyariatkan meletakkan kapas di lubang-lubang tubuh, lipatan-lipatan ketiak, nah, selat-selat jari tangan, nah, dan seterusnya? Baik, ini ada khilaf di kalangan para ulama, Allah alam, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz kemarin, ya, memberikan minyak wangi pada maghabin. Maghabin ini lipatan-lipatan. Ya. Baik, jika ada yang memberikan minyak wangi pada kapas kemudian diletakkan pada ketiaknya, lipatan-lipatan tersebut, nah, fala haraj, maka tidak mengapa insyaallah. Wal ilmu indallah. Dan ilmu di sisi Allah. Bagaimana bila ada beberapa orang masuk ke dalam tirai proses pemandian, dibiarkan atau disuruh keluar? Baik. Bagaimana Ikhwan? Antum yang jawab ya. Ada Mas. Soal paham enggak? Sekarang antum jawab ya, Pak. Bagaimana bila ada beberapa orang masuk ke dalam tirai proses pemandian, dibiarkan atau disuruh keluar? Gimana ya ini? Keluarga tidak baik. Jenazah yang dimandikan laki-laki misalnya, ya kan? Yang masuk apa? Perempuan lagi. Untuk apa perempuan masuk? Ya kan? Jelas kita minta untuk keluar. Ya. Baik. Kalau laki-laki yang masuk, baik. Apa hajat dia juga? Ya. Ya. Hajat dia apa? Oh, hajatnya membantu. Ya, nah maka tidak masalah. Ya. Baik, kalau tidak ada hajat, ya maka cukup yang memandikan adalah satu orang dan orang yang apa membantunya. Bisa satu orang yang membantunya, bisa dua orang sesuai dengan apa hajat. Dan jika ada orang-orang tidak memiliki hajat, ya baik, apalagi orang-orang yang dikhawatirkan mungkin akan mengganggu bahkan, ya kita minta dengan cara yang apa yang baik untuk apa namanya keluar. Nah, ya. Baik. Dan jangan kemudian dijadikan ini sebagai sebab terjadinya apa keributan dan yang semisalnya. Sehingga di sini juga perlu mimba bitakid untuk menekankan untuk betul-betul menyiapkan tempat yang baik ya di dalam apa memandikan. Ya. Baik. Karena beberapa kejadian ya pernah terjadi. Ya. Beberapa kejadian pernah terjadi barangkali perlu kita ceritakan di sini. Ya. Di sebagian masyarakat ya ketika memandikan jenazah telah disiapkan air yang cukup banyak. Ya. Ada 7 kentong air. Namanya. Ya. Tapi sebagian meyakini harus habis itu semuanya. Kalau tidak habis, tidak sah. Ya. Padahal memandikan jenazah kan sampai bersih. Kalau 1 kentong dianggap sudah apa? Bersih, cukup sudah. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang masuk, ya barangkali orang-orang yang mereka tidak mengerti ahkam, atau orang-orang yang memiliki syubhat, ya, yang seperti ini bisa menjadi bahan apa? Cerita di tempat ini orang tidak becus, mandinya tidak bersih, mandinya tidak sesuai dengan apa harapan, ya. Masa memandikan dengan air sedikit, 7 kentong disiapkan hanya 1 apa kentong yang habis, ya, ini tentunya menjadi masalah kalau ya kemudian masuk kepada tempat pemandian ini orang-orang yang ya tidak mengerti. Intinya bagaimana agar pemandian itu baik dan tidak menimbulkan fitnah. Terkait memandikan jenazah, cukup dilakukan oleh 1 orang atau 2 orang. 1 yang membantu. Baik. Seperti kita sebutkan, terkadang 1 orang cukup. Karena dibantu dengan alat-alat yang modern. 1 orang cukup. Terkadang perlu bantuan apa? 1 orang saja yang bisa apa namanya. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Dan zahir Allah alam ini mungkin perlu dilihat kembali. Zahir dari ya, zahir dari sahabat Ali bin Abi Thalib memandikan istrinya siapa? Fatimah. Baik. Berapa orang yang memandikan? Zahirnya. Satu kan demikian. Ya. Yaitu sahabat Ali sendiri yang memandikan siapa? Fatimah istri beliau. Ya. Mendatangkan laki-laki yang lain enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh. Karena ya, yang boleh memandikan dari lain jenis adalah hanya siapa? Suaminya. Ya. Baik mendatangkan wanita yang lain, siapa wanita yang lain? Ya. Ya. Wabillahi taufik. Nah, ya. Ali bin Abi Thalib ketika itu, ya, beliau tidak memiliki istri kecuali satu, yaitu Fatimah. Hanya Fatimah saja. Ya. Hanya Fatimah saja. Nah, beliau tidak beristri lebih dari satu ketika menikah dengan siapa? Fatimah. Sampai wafatnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah. Jadi kalau satu orang cukup. Apakah boleh dan sah tempat untuk dimandikan jenazah bukan meja tapi dengan syarat di pangku keluarga mayit? Nah. Allahu a'lam. Bagaimana di pangku itu? Ya. Nah. Menyentuh aurat dan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu walaupun ini sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi memang Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Kalimat dengan dipangku keluarga mayit juga masih umum. Siapa yang memangku? Allahu a'lam. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, ikhwan. Jenazah yang rambutnya gimbal dan sulit diurai, apakah dibiarkan saja atau tetap diketang? Ya, luas masalah ini. Kalau memang tidak bisa, tidak masalah. Ya. Baik, diletakkan di seperti itu namanya. Nah. Baik, ini mungkin beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Adapun beberapa pertanyaan yang lain, seandainya dimudahkan untuk saya mendapatkan beberapa fatwa, mungkin nanti kita sisipkan dalam waktu yang akan datang. Nah. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.